마이 마오 이부루 울라 아쿠 디유루키 어랑 디사 디사 서방 그람 머린디 그람 먼저리 teman ku kita teman ku lagu nyanyi katangi semara dan cinta teman ku dia teman ku semangat yang kian hari kian berkala makin berkala aku berjalan cibirkan bulu aku bicara mereka tutup hidung aku tersinggung peduli nilai-nilai aku datangi dengan segunung api mereka lari ketiak ibunya ku tak peduli malah ku menjadi mereka lari ke meja ayahnya aku tak mampu tenagaku terkurang orang cibirkan mulut.